Haruskah aku menyesali percintaan ini? Semakin lama menyiksa batinku. Walau telah berulang kali menanti engkau sadar, jenuh sudah ku menunggu. Setiap malam ku sendiri tanpa dirimu. Sampai kapankah ku mampu bertahan? Aku hanya insan yang lemah, rindu kasih sayang. Penyesalanku tiada guna. Percintaanku denganmu manis di awalnya, namun kini pahit tak terkira. Hujan badai menggelegar, riuh suara angin, cintaku jadi prahara. Menatap langit menembus awan, menjerit batin ini Tuhan. Lelah aku berjalan menggapai cintamu yang tiada pernah menyejukkan jiwaku. Ah.